tiada putus asa. Sungguh indah lagunya, lagu yang sederhana. Semua dihiburnya yang ada di kota maupun di desa. Siapa bilang, siapa bilang orang tak sayang? Penyanyi muda menjadi buah pikiran. Di mana saja dipuja pakai permata. Tapi sayang dilupakan orang di hari tua. Penyanyi muda penuh suka dan duka. Di dalam hidupnya tiada putus asa. Sungguh indah lagunya, lagu yang sederhana. Semua dihiburnya yang ada di kota.